Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamkin amma ba'd. Syatilah rahmat Allah wa ayakum. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita di masih di kitab Al-Haji. Kita di pertemuan ke-65 kitab Fathul Qadib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Ya, masih di hal-hal yang disunahkan, yaitu ketika haji, yang pertama haji ifrad, yaitu haji terlebih dahulu, murni haji, kemudian setelah itu baru kemudian bisa melakukan umroh. Kemudian kita masuk yang kedua, qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu taala wa tsani at-talbiyatu, yang kedua di antara kesunahan haji adalah talbiyah. Dan ini kata pensyarah, wa yusannu al-iksaru minha fi dawamil ihrami. Disunahkan untuk memperbanyak, yaitu memperbanyak baca talbiyah selama ihram. Wa yarfa'u ar-rajulu sautahu biha. Kemudian kalau untuk laki-laki mengeraskan bacaannya, suaranya. Dan ini nanti lebih diperkuat kesunahannya ketika terjadi perubahan keadaan seperti naik menunggangi, kemudian jalan menaik, jalan menurun, perpindahan siang dan malam, dan ada inda taghayyuri al ahwal, ketika apa, ada perubahan-perubahan keadaan. Ini disunahkan di semua waktu ketika ihram. Akan tapi untuk ketika tawaf dan sa'i tidak disunahkan, karena di ketika tawaf dan sa'i ada zikir khusus. Kemudian juga ketika lempar jumroh itu sunahnya bertakbir sehingga tidak talbiyah. Itu tiga pengecualian. Ya, selain itu berarti disunahkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Kalau laki-laki mengeraskan bacaannya, ya, selama tidak mengganggu orang lain. Yang dimaksud laki-laki adalah ya laki-laki meskipun anak kecil, sehingga di sini keluar dari kata ar-rajul yaitu al-mar'ah dan khunsa, maka keduanya tidak mengeraskan bacaan ketika ada ajnabi, kan, tapi cukup didengarkan oleh masing-masing dari keduanya, yaitu mar'ah, al-mar'ah dan khunsa. Ya, di sini juga sekali lagi kita menemukan bagaimana syariat mengatur ya untuk bisa menutup pintu-pintu fitnah terhadap perempuan. Walau zuha, bacaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Bisa dibaca innal hamda wa ni'matu, bisa ni'matu. Kalau ni'matu nanti berarti sebagai mubtada, khabarnya nanti dihapus wa ni'matu kadzalika gitu. Kadzalikanya dihapus, tapi yang masyhur ini dibaca mansub innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaannya bacaan talbiyah. Fa idza faragha min at-talbiyah, jika sudah selesai dari membaca talbiyah, shalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zahir dari ibarah ini setiap kali selesai satu kali bacaan tadi kemudian sholawat. Akan tapi para ulama memaksudkan adalah setelah selesai dari satu putaran talbiyah. Satu putaran itu adalah tiga kali. Jadi tiga kali membaca. Di hasil Bajuri disebutkan, yaitu setelah satu kali putaran talbiyah, yaitu tiga kali, maka bersolat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga kali. Dengan bentuk atau bentuk solawat yang tidak tentukan, tapi yang afdol adalah Ibrahimiyah. Dan disunahkan untuk suara ketika bersolat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih rendah daripada suara ketika membaca talbiyah. Tadi wasa'alallaha aljannata waridwanahu wasta'adza bihi minan nari. Jadi membaca salawat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala aljannah waridwanahu dan keridhoannya dan wasta'adza bihi minan nar. Berlindung pada Allah dari api neraka. Misalnya dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wal jannata wa'udzika min sakhatika wan nar. Nah, misalnya dengan mengucapkan seperti itu atau doa-doa yang lain yang intinya meminta keridhaan Allah dan surganya dan berlindung dari panasnya api neraka. Nah, ketika membaca sholawat dan berdoa ini suaranya lebih rendah daripada membaca talbiyah. Kesunan yang ketiga wasalisu tawaful qudumi, tawaf kedatangan, tawaf qudum, wayakhtasu bihajin, wayakhtasu bihajin dakhala makata qoblal wuqufi bi Arafah. Tawaf qudum ini dikhususkan untuk orang yang haji, ya, yang masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Ya, tawaf qudum atau tawaf yang sebabnya adalah qudum, kedatangan, datang. Ini sebelum melakukan wukuf dan hal-hal yang lain, maka tawaf dulu. Ini untuk yang yakhtasu bihajin, untuk yang berhaji. Adapun yang orang umrah bagaimana? Wal mu'tamiru idza tawafa lil umrah. Orang yang berumrah jika dia telah tawaf untuk umrah, artinya tawaf rukun, maka ajza'ahu an tawafil qudumi, sudah mencukupi dari tawaf qudum. Artinya tidak perlu bagi orang umrah tawaf qudum karena dia sudah tawaf rukun dan itu sudah mencukupi sehingga tidak perlu tawaf qudum. Jadi untuk orang yang umroh itu tidak ada tawaf qudum ya, karena dia sudah sibuk dengan tawaf umroh, tawaf rukunnya. Sebagaimana kalau orang haji, bisa nggak misalnya dia tidak disunahkan tawaf qudum dalam keadaan apa? Misalnya orang haji ya. Misalnya dia datang sampai ke Mekah setelah wukuf di Arafah, setelah separuh malam yang kedua. Tidak disunahkan tawaf qudum karena dia sudah sibuk dengan tawaf ifadah. Tapi pada asalnya disunahkan tawaf qudum bagi orang yang haji. Warabi'u yang keempat, kesunan yang keempat, al-mabitu bi Muzdalifah. Mabit bermalam di Muzdalifah, wa'aduhu minasunani wa ma yaqtadihi kalamu rafi'i. Lakin alladhi fi ziyadati rawdah wa syarhil muhadzabi annal mabita bi Muzdalifata wajibun. Kesunan yang keempat adalah mabit di Muzdalifah dan menghitung atau menganggap, menjadikan bahasanya mabit di Muzdalifah termasuk sunnah. Ini adalah muktado dari kalam Rafi'i. Konsekuensi dari kalam Ar-Rafi'i. Akan tapi yang ada di Ziyadah Raudhah dan Syarah Muhadzab, mabit di Muzdalifah adalah wajib. Ini adalah yang muktamad sebagaimana telah kita sebutkan ya. Sebelumnya bahasanya mabit di Muzdalifah hukumnya wajib bukan sunnah. Tetapi Musannif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala memasukkan ke dalam sunnah. Dan ini adalah konsekuensi muktado dari kalam Rafi'i. Kalau muktado itu artinya Rafi'i tidak menegaskan. Tetapi konsekuensinya dari kalamnya Rafi'i ini masuknya sunnah. Dan tentunya dengan ada perbedaan hukum, ada perbedaan dampak, ya kan? Karena nanti kalau dia mabit di Muzdalifah, kalau itu sunnah ya tidak mengapa, tidak perlu apa, tidak terkena dam. Tetapi kalau ini wajib, dia terkena dam. Allahu a'lam bishawab. Mabit di Muzdalifah itu kapan? Malam 10, ya. Malam 10 setelah tawaf, setelah apa? Wukuf, kemudian ke Muzdalifah, mabit. Yang muktamad hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Yang dimaksud mabit di situ, mabit di Muzdalifah itu yang penting ada di situ meskipun sesaat, yaitu dari separuh malam kedua, malam id, ya malam 10. Jadi tidak mesti, tidak wajib kemudian di mayoritas malam, ya enggak. Tapi yang penting ada lahzah, ya dari separuh malam yang kedua. Dan nanti di situ disunahkan untuk mengambil batu, ya untuk mengambil batu yang akan digunakan untuk lempar jumlah akobah, 7 batu. Yaitu yang diambil 7. Ya, 7 ini untuk jumlah apa? Akobah besoknya. Ya. Yang biasa dilakukan besoknya yaitu tanggal 10. Karena jumlah akobah kan jumlahnya kan cuma 1. Butuhnya 7 batu. Nah, itu disunahkan ngambil di situ. Wal khamisu yang kelima, rak'atat tawafi ba'dal faroghi minhu. Salat 2 rakaat tawaf setelah selesai apa? Tawaf. Nanti membaca ketika salat apa? Sunah 2 rakaat tawaf yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan ini tidak dimasukkan dengan zatnya sholat ini 2 rakaat tawaf, sehingga kalau dia nanti kemudian apa ada sholat fardu kemudian sholat atau sholat nafilah yang lain itu sudah mencukupi ya, seperti sholat tahiyatul masjid seperti itu bisa apa tercukupi dengan sholat-sholat yang lain. wa yusallihima yaitu salat lima dua rakaat tadi khalfa maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam di belakang maqam Ibrahim alaihi salam. Yang dimaksud dengan maqam adalah al-hijr, yang di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika yaitu pembangunan Ka'bah. Ya, bukan maqam itu tempat dimakamkannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan di Sam. Wa yajharu wa yusiru bil qiraati fihima naharun. Ketika sholat dua rakaat tawaf, sunnah dua rakaat tawaf, itu membaca dengan sir ketika dilakukan di nahar, siang hari. Wa yajharu, dan dikeraskan, dijaharkan biha lailan. Dikeraskan, yaitu bil qiraah, membacanya dikeraskan ketika lailan. Kalau nahar itu nanti dikecualikan setelah fajar sampai tuluk syams, itu nanti diikutkan malam. Ya. Diikutkan malam. Ya seperti sholat subuh. Ya seperti itu. Sholat subuh kan ya, antara fajar sampai tuluk syams, terbit matahari. Ini diikutkan malam. Wa idza lam yusallihima khalfal maqami fa fil hijr. Jika tidak bisa sholat di belakang maqam Ibrahim, maka di hijr, yaitu hijr Ismail, yang ada apa bentuk setengah lingkaran itu ya, bentuk setengah lingkaran, nah, itu kan menandakan itu masih area apa di dekat Ka'bahnya, itu masih area Ka'bah, pondasi Ibrahim alaihissalam yang tidak dibangun oleh kafir Quraisy karena kekurangan dana untuk merenovasi atau membangunnya. Dana yang halal, ya. Bukan dana yang khabith, harta yang khabith. Karena mereka juga waktu itu memilih-milih, ya. Kalau dananya dana dari penghasilan kotor, nggak perlu dipakai. Kemudian kehabisan dana, bangunan Ka'bah tidak dibangun persis semuanya di atas pondasi Ibrahim alaihissalam. Allah alam bisawab. Wa ila jika tidak fafi al masjid. Ya. Pokoknya masih di area masjid. Wa ila jika tidak bisa juga fafi ayyi maudhi'in sya'a minal haram wa ghairihi. Di masjid juga tidak bisa, maka sholat di tempat manapun di tanah haram dan lainnya. Tetapi diutamakan yaitu yang tanah haram. Selain tanah haram berarti tanah apa? Tanah halal ya. Itu alternatif terakhir. Wasadisu al-mabitu bi minan. Mabit di Mina. Hadza ma sahahu ar-Rafi'i. Lakin sahaha An-Nawawi fi Ziyadati Raudhah al-wujub. Wajib. Ya, ini termasuk yang muktamad lagi, karena ada lumayan banyak yang tidak muktamad dalam mata Nabi Suja ataupun syarahnya Fathul Qorib. Nanti disebutkan di Hasyiah Al-Bajuri yang sangat membantu menyebutkan mana yang tamat ya, dan mana yang tidak. Nah, ini pendapatnya Ar-Rafi'i, mabit di Mina hukumnya sunnah. Yang disohkan An-Nawawi hukumnya wajib. Ini do'if. Ya. Do'if di dalam madhab. Yang dimaksud mabit di Mina di sini adalah mabit yaitu di malam-malam tasyrik yang tiga itu. Malam 11, malam 12, malam 13. Kecuali nanti kalau dia nafar awal ya, dia meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari di tanggal 12, maka dia tidak ada kewajiban menginap ya malam 13-nya. Sehingga juga tidak ada kewajiban lempar jumroh tanggal 13-nya. Karena tanggal 12 dia sudah meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari. Dan sebagian juga membawa atau memaknai kalam musonif ini adalah mabit di Mina malam Arafah tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah itu kan malamnya, malam 9-nya itu kan juga ada mabit di Mina. Nah, ini kalau ini sunnah hukumnya. Ya, itu hukumnya sunnah, termasuk sunnah. Walaupun ini pemaknaan yang lumayan jauh. Ya. Tapi walaupun pemaknaannya itu, maksudnya ini pemaknaan maksudnya dibawa dimana ini mabit di Mina itu kapan gitu. Kalau yang ma'ruf ya mabit di Mina malam apa? Malam-malam tasyrik dan hukumnya wajib. Tapi ada mabit di Mina yang hukumnya sunnah, yaitu malam 9. Gitu. Itu hukumnya sunnah. Tapi secara zahirnya ini mabit di Mina yaitu malam-malam tasyrik. Ya. Sehingga itu hukumnya wajib. Kalau ini dimaknai atau ditakwil ke mabit di Mina malam 9, ya sudah betul. Itu hukumnya sunnah gitu. Ya. Walaupun ini jauh pemaknaan ini. Kata Al-Bajuri rahimahullah ta'ala mengatakan walhamlu ala dhalika wa inkana ba'idan awla min tad'ifihi. Dan membawa, memanai pada makna tersebut, yaitu apa? Makna bahasa ini mabit di Mina tanggal 8 malam 9, itu awla daripada mendo'ifkan. Ya, sebagian para fuqaha itu ketika mensarah memberikan taklik ya, itu ada yang seperti itu ya. Ada yang modelnya itu dia itu tidak langsung ini lemah, ini seperti ini, tapi memberikan alternatif atau istilahnya apa? Kemungkinan lain. Oh, mungkin maksudnya adalah demikian. Kemudian atau ditambahi dengan syarat demikian gitu. Jadi tidak mengesankan, kemudian penulisnya itu banyak salah gitu. Ini kita jumpai di sebagian sarah atau syiah yang misalnya seperti itu. Jadi mengkondisikan agar apa yang ditulis oleh musonif ini hanya terkesan kurang, tidak terkesan salah. Gitu loh. Maksudnya cuman ini seperti ini, syaratnya demikian ya. Tapi syaratnya demikian ya. Gitu. Tapi kalau dia enggak ada yang modelnya ya, oh ini salah, ya, enggak sesuai, ya, karena ini seperti ini. Nah, itu langsung langsung menyalahkan. Ya, ada yang model seperti itu. Ya. Ini pelajaran kita sehingga kita itu ketika mengomentari apa tulisan orang, perkataan orang itu, ya ada perkataan itu, tulisan itu ada kemungkinan-kemungkinan lain, ya atau bisa kita tambahi sehingga menjadi sempurna, ya tidak mengesankan kemudian oh, ini keliru, tidak sesuai ini seperti ini seperti ini. Nah itu ya, ya bisa lebih bagus, bagaimana bisa itu lebih apa, lebih baik ya seperti itu. Menimbang ada kemaslahatan kalau memang bisa ditakwil, ya maksudnya bisa diada di ada kemungkinan lain sebagaimana dikatakan oleh al-alam al-baju di sini alhamlu ala zalika wa in kana baitan aula min tadifihi. Nah ini kalau dihamal ke situ itu lebih bagus ya daripada didoifkan gitu loh, meskipun dihamal ke situ itu lemah, ini jauh nih, kalau di manis itu jauh. Nah, daripada mendoifkan gitu, seperti itu. Ini satu sikap yang bisa kita ambil pelajaran ya, kita ambil pelajaran. Baik, kita lanjutkan wasabi'u yang ke-7, tawaful wada, tawaf wada. Ya, di sini inda iradatil khuruji min makata lis safarin. Ketika dia iradah ingin al khuruj keluar min makata dari Mekah lis safar untuk keperluan safar. Berpisah meninggalkan Mekah untuk safar ya. Ini disebutkan untuk keperluan safar. Artinya jarak jauh. Hajan kana aula, baik itu dia kondisi haji ataupun tidak, berarti ini umum. Tawilan kana safaru au qasiron, baik itu safarnya tawil atau safar qasir. Tawil ya dua marhalah, sekitar 83 km, kalau qasir ya di bawah itu. Wa madza karahu al-musannifu min sunniyatihi qaulun marjuhun. Ini marjuh lagi. Apa yang disebutkan oleh musannif bahasanya tawaf wada itu hukumnya sunnah. Qaulun marjuh, qaul yang marjuh. Lakinnal azhara, akan tapi yang azhar wujub. Tawaf wada itu wujub. Yang utama adalah hukumnya wajib dan wajibnya adalah wajib mustaqil. Wajib mustaqil bukan khusus haji maksudnya. Dia kewajiban tersendiri. Tadi disebutkan hajan kana aula. Baik itu enggak berhaji juga wajib kalau ingin meninggalkan Mekah. Selesai ya. Ini kesunahan-kesunahannya tadi sudah. Dan sudah ada catatan mana yang masuk wajib, mana yang bukan sunnah. Wa yatajarradu ar-rajulu hatman kama fi syarhi al-Muhadzabi indal ihrami 'anil makhiti minasyabi wa 'an mansujiha wa ma'qutiha wa 'an ghairi syabi min khufin wa na'lin wal basu izaran wa rita'an abyadaini. Jadi daini wa illa fa nadhifain. Kemudian menyebutkan ini hubungannya apa ini? Wa yatajarradu ar-rajul. Rajul laki-laki ya. Berlepas dari tidak memakai hatman hukumnya wajib. Rajul itu termasuk juga anak kecil. Atman wujuban ya. Walaupun ada mendebak berpendapat istibab, tapi beberapa yang dhaif. Kama fi syarhi al-Muhadzabi sebagaimana di syarah Muhadzab itu kitab al-Majmu' indal ihram, ketika ihram ya tajarratu rajul indal ihram, ketika ihram itu yatajarrad, ya, yaitu melepaskan dari anil makhiti, baju yang berjahit. Ada yang mentakbir mengganti dengan kata muhit dengan dengan di dhammah mim dan ha muhit. Dan ini lebih aula, lebih bagus, lebih asmal, lebih mencakup nanti hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dipakai, misalnya yang ditenun, ya, ditenun, yang enggak dijahit, diikat, ya. Ini juga enggak boleh, tapi enggak dijahit, ya. Atau ya bentuk yang intinya dia mengikuti apa bentuk tubuhnya, meskipun tidak dijahit, gitu maksudnya. Tapi di sini makhit ini ya karena umumnya seperti itu, umumnya dijahit. Kan, tapi tidak dibatasi pada yang dijahit saja. Minas siap, yaitu pakaian, wa'an mansuj yang ditenun dan ma'qud diikat. Wa'an wairi siap, dan yang bukan kategori pakaian, min khufin, seperti khuf, wa na'lin, dan sandal. Yang ini khuf dan na'al ini intinya dia menutup apa di Hasyiah Al-Bajuri menutup asabi' rijlain. Menutup apa itu? Jari-jari kaki. Wael basu izaron waridaan, memakai izar bawahan waridaan atasan abiyadu ini yang berwarna putih. Hukumnya wajib. Kalau putihnya hukumnya sunnah. Yang putih jadi daini baru. Wa'ila jika tidak berufa nawi faini yang bersih. Izar itu yang menutup antara surah dan rukbah. Ya, menutup apa? Antara pusar dan lutut. Kalau tidak bagian atas yang dipakai di untuk menutup bagian atas badan. Kemudian tadi yang baru, kalau bisa baru. Kalau enggak baru, yang penting bersih, meskipun sudah pernah dipakai. Kalau enggak baru, berarti kan sudah pernah dipakai. Nah, itu namanya. Misalnya maksul. Dalam bahasa Arab misalnya maksul. Maksul itu bukan dicuci, tapi ya. Ya, dicuci maksudnya pernah dipakai. Bekas. Kalau tidak punya yang baru. Ini tentang apa pakaian, pakaian yang digunakan. Faslun fi ahkami muharramatil ihram. Bab tentang hukum-hukum yang diharamkan ketika ihram. Hukumnya haram melakukan hal-hal ini. Waya mayah rumu bisa babil ihram. Ini sesuatu yang diharamkan karena dia ihram. Dengan sebab dia ihram. Dan haramnya ini ada syaratnya. Dia menjadi haram karena kalau terpenuhi syarat. Yang pertama al-amdu. Sengaja. Haramnya ya. Yang kedua al-ilmu bitahrim. Dia tahu bahasa itu haram. Kemudian yang ketiga, dia mukhtar, tidak dipaksa, itu atas pilihan sendiri. Tahu, sengaja tahu kalau itu haram, kemudian atas pilihan sendiri. Maka jika tidak terpenuhi ini, maka tidak haram, sampai tetap ada fidyah. Dan ada rinciannya ya. Ya, rinciannya gimana? Tadi, jadi haram itu jika satu, sengaja, dua, tahu itu haram, tiga, ya atas pilihan sendiri enggak dipaksa. Nah, kalau kemudian tidak terpenuhi syarat, wajib fidyah enggak dirinci. Maka jika itu bentuknya adalah itlaf, menghilangkan suatu, itlaf itu kan menghilangkan. Ya, menghilangkan seperti apa? Seperti memburu binatang, kemudian memotong pohon, maka tidak disyaratkan wajibnya fidyah, tidak disyaratkan sengaja, dan tidak disyaratkan ilmu mengetahui. Sehingga walaupun enggak sengaja dan walaupun enggak tahu terkena fidyah. Tapi kalau ini babnya tarofuh, tarofuh itu seperti berhias atau memperbagus diri, seperti memakai wangian, memakai tadi baju berjahit, minyak, ini babnya tarofuh. Tidak ada penghilangan, ya, tidak ada penghilangan. Maka disyaratkan tadi harus sengaja dan mengetahui. Ya, itu tambahan. Ada juga yang nanti penelitian tentang yang menyerupai itlaf dan menyerupai tarawuh. Nanti ada yang menyerupai itu, menyerupai itlaf dan menyerupai tarawuh. Ini dominannya mana? Kalau dominannya nanti itlaf, contohnya mencukur, ya, memotong kuku, maka tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan wajibnya tadi, amdan sama alim tadi, ilman. Tapi kalau lebih dominannya adalah menyerupai tarofus, seperti jima, disyarat, maka disyaratkan. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a, diharamkan bagi orang muhrim asyratu asya'a, 10 macam, 10 hal. Dan semua keharaman ini, haram itu dosa ya. Ini termasuk dosa kecil kecuali qatlu shayd, membunuh hewan buruan. Kemudian jima, kemudian akdu nikah, maka tiga ini termasuk minal kabair, yaitu kabiroh. Jadi keharaman-keharaman ini, namanya haram itu kan dosa. Ini termasuk sogoir, dosa-dosa kecil, kecuali membunuh binatang, berburu, kemudian jima, kemudian akad nikah. Wah, akad nikah malah dosa besar ya. Ketika haji, ketika nusuk. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a. Ini muhrim di sini baik itu muhrim haji atau umroh atau haji dan umroh. Ya. Dan ini secara umum baik itu laki-laki ataupun khunsah. Ya, menurut musannif ada 10 meskipun pada asalnya lebih dari itu. Yang pertama, ahadua lubsul makhiti, tadi sudah disinggung. ka komisin wa qobain wa khufin wa lubsul mansuji kadirin awil ma'kuti kalibdin bi jami'i badani. Itu memakai pakaian yang berjahit. Ini tahraman pertama. Ini khusus untuk laki-laki, ya. Khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Seperti komis, kobak. Komis itu yang dia terbuka dari arah depan. Tidak terbuka. Yang tidak terbuka dari arah depan. Tidak terbuka dari arah depan. Bajunya. Kobak, kalau kobak itu yang terbuka dari arah depan. Khuf. Kemudian dir'in, dir'in yang biasa untuk pakai perang, baju perang. Ma'kut, ma'kut diikat. Kalibdin. Ya, kain yang apa bertumbuk seperti itu, jenis jenis tertentu. Bijami'i badani di semua badannya. Lubsunya tadi di semua badan. Maksudnya semua badan itu bukan kemudian menutupi semua badan, tapi bisa terjadi di semua anggota badan. Jadi di bagian manapun bisa. Walaupun hanya bagian itu saja. Wasani yang kedua, tautiyatu roksi menutup kepala. Ini juga khusus aubak dia atau sebagiannya, ini khusus laki-laki ya. Yang tadi pertama dan kedua ini khusus lagi. Minarojul. Nah, ini sudah sebutkan. Minarojul. Baik itu semua atau ba'doha atau ba'diha sebagiannya. Nah, ini yang tepat ba'dihi ya. Ba'dihi. Karena roksun itu kan apa? Roksun itu muzakar. Karena kalau anggota badan itu kaidahnya kalau anggota badan itu sendirian maka dimuzakarkan. Kalau berbilang berpasangan berbilang maka dimuanaskan. Ini ada di sini kemudian di bab wudu kalau nggak salah yaitu juga ada dhamirnya pakai ha. Yang lebih tepat pakainya pakai ha yang tepat pakai al-ha hu maksudnya pakai yang muzakkar. Nah ini kalau dia nanti memakai atau menutup kepalanya yang dan tanpa uzur, hukumnya haram dan wajib fidyah. Tapi kalau ada uzur, misalnya terlalu panas, dingin, atau untuk ya sakit pengobatan, misalnya terluka, ya. Kemudian ditutup, nah, maka ini hukumnya boleh, kan tapi wajib fidyah. Bima yu'atu satiron menutup sesuatu yang suatu itu memang apa teranggap ya, secara urufnya teranggap sebagai penutup ya. Secara uruf disebut penutup. Ya, misalnya topi, kopiah, tutup dengan selendang. Ka'imamatin sorban watinin tanah. Fa'ilam tanah liat atau campur dengan air. Fa'ilam yu'adda satiron lam yadudu. Kalau suatu itu tidak teranggap penutup secara uruf, maka tidak mengapa. Contohnya, kawad iyadihi ala ba'di ro'sihi. Meletakkan tangannya di sebagian kepalanya. Ini non, ya ini menutup juga. Kepalanya tertutup, tapi secara uruf bukan penutup kepala. Dan di Asy'al Bajri disebutkan selama dia tidak memaksudkan untuk menutup. Kalau dia memaksudkan, niatkan untuk menutup, punya haram, tapi tidak ada fidyah ya, menurut Romli. Karena secara uruf itu memang tidak dimaksudkan sebagai penutup. Menurut Ibnu Hajar tetap bayar fidyah. Ya, intinya ini kalau menutup dengan tangan itu secara uruf itu bukan menutup ya, sehingga tidak mengapa. Ya, tidak haram di situ. Adapun fidyahnya yaitu terjadi khilaf ini antara Romli dan Ibnu Hajar. Wakan hima sihi fima'in, mencelupkan kepalanya di air. Kepalanya tertutup tidak ini ya tertutup, tapi secara uruf bukan penutup kepala itu kalau menyelup seperti itu, mencelupkan diri. Wastidlalihi bimahmilin wa in masarosau, berteduh di bawah tandu meskipun kepalanya menyentuh tandu tersebut. Ya. Tertutup enggak kepalanya ya, tertutup dari arah atas meskipun menyentuh, tapi secara uruf itu bukan penutup kepala. Iya, kemudian watakti atul wajhi aw ba'dhi minal mar'ah. Ini untuk perempuan diharamkan menutup wajah atau sebagian wajah. Harus dibuka. Ini masuk di masih masuk yang kedua ya. Karena tadi nanti ada yang ketiga sendiri. Ini masuk tadi untuk laki-laki itu digandengkan di sini. Untuk laki-laki tidak boleh haram menutup kepala. Kalau perempuan haram menutup wajah. Jadi jadikan satu paket. Nomor dua, urutan kedua dari keharaman. Ya, itu haram menutup wajah seluruhan atau keseluruhan atau sebagian. Di Asy'al Bajri disebutkan illa li hajatin, kecuali ada hajat maka hukumnya boleh tapi harus fidyah. Bima yu'adu satiron, ini juga sama ada qaidnya yang dianggap sebagai penutup secara uruf. Sehingga kalau secara uruf tidak dihukumi penutup ya tidak haram. Misalnya meletakkan tangannya di bagian wajahnya. Seperti itu ya. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha ma la yata'atta satru jam'i ra'si ila bihi. Dan wajib baginya untuk menutup sebagian wajahnya selama tidak memungkinkan untuk kepala, semua kepala kecuali dengan menutup sebagian wajah. Artinya kalau kepala kan wajib ditutup. Kalau wajah nggak boleh ditutup. Nah kalau agar penutupan kepala itu sempurna, otomatis menutup sebagian wajah. Nah sebagian wajah ini justru malah wajib ditutup. Karena ini aurat yang dalam sholat. Dan tidak memungkinkan untuk menutup semua kepala kecuali menutup sebagian wajah. Nah, sebagian ini gimana ya? Tidak apa-apa, malah wajib ditutup. Kemudian walaha antus bila ala wajhiha sauban mutajafian anhu bi khosabatin wa nahwiha. Boleh baginya untuk menjulurkan di atas wajahnya itu kain. Jadi kain dijulurkan ke bawah ya, dari arah kening itu ke bawah dengan bantuan khosabah. Mutajafian itu mutaba'idan, jauh dari wajah. Artinya dia apa? Tidak nempel. Kain itu tidak nempel. Dia misalnya gampangnya di telinganya atau di kepalanya diletakkan kayu atau plastik misalnya, kemudian menjulur ke depan, kemudian di antara dua kayu atau plastik tersebut atau apa? Si kecil itu diberi kain menjulur ke bawah sehingga dari arah depan itu wajahnya tidak terlihat ya, karena tertutup kain. Tapi kain ini tidak boleh nempel di kulit wajah. Nah, entah caranya gimana, pokoknya tidak nempel di kulit wajah. Jadi kalau misalnya pakai semacam topi gitu ya, mungkin ya, kayak semacam topi, kemudian depannya diberi tambahan kain menjulur ke bawah. Nah, gitu maksudnya. Intinya kainnya tidak nempel di wajah. Ini boleh. Laha boleh. Tapi kalau suatu saat nanti sampai nempel ke wajah, dia nggak sengaja, maka harus segera diambil. Harus segera diambil ketika itu juga. Kalau sampai dia membiarkannya, maka wajib fidyah. Kalau langsung diambil, tidak wajib fidyah. Jadi larangan. Karena ini apa? Larangan. Wal khunsa kama qalahu al-qadhi Abu Thayyib. Kalau khunsa sebagaimana dikatakan al-qadhi Abu Thayyib itu yu'maru, diperintahkan untuk satar, menutup. Walubsul makhiti, yaitu memakai pakaian yang pakaian berjahit ya. Sater di situ menutup kepala ya. Yuk maru bisatri itu menutup kepala dan juga membuka wajah. Ini kemudian walubsul makhiti, memakai pakaian berjahit. Ya, maksudnya ini khunsa itu diberlakukan seperti perempuan. Ya, perempuan kan menutup kepala dan memakai pakaian. Nah, ini khunsa juga disamakan di apa, perintahkan untuk menutup kepala. Satar di situ satu roksi ya, satu roksi. Bukan satu wajah. Satu roksi. Wa amal fidyah, adapun fidyah falazi alai al-jumhuru, yang di pilih oleh jumhur pendapatnya anahu in satara wajahu aw ra'sahu lam tajib al fidyatu lisaki. Nah, ini khunsa ini kan punya dua jenis kelamin. Ini dia itu belum jelas laki-laki atau perempuan. Nah, terus ini ikutnya kemana? Yang diharamkan apa? Ikut laki-laki atau perempuan? Nah, di sini beliau menukilkan qaulnya dari Al-Qadhi Abu Thayyib, bahasanya diberlakukan seperti perempuan dalam untuk perintah yaitu kewajiban menutup kepala dan menyingkap wajahnya dan yaitu memakai pakaian. Maka bagian berjahit. Nah, kemudian untuk fidyanya bagaimana? Menurut jumhur, jika dia menutup wajahnya atau kepalanya, tidak wajib fidyah. Karena ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ini laki-laki atau perempuan. Nah, nanti kalau wa'in satarohuma wajabat. Kalau dia menutup semuanya wajib. Ya. Karena kalau dia misalnya menutup wajah saja, kepala enggak ditutup. Nah, ini wajib fidyah enggak? Nah, dia laki-laki atau perempuan? Kan gitu. Kalau dia perempuan, kok menutup wajah? Berarti kan, apa, kena fidyah. Tapi bisa jadi laki-laki, iya. Berarti keragu-ragu. Atau dia, apa, menutup kepala. Ya, dia laki-laki atau perempuan? Ya bisa laki-laki. Kalau laki-laki kena fidyah. Nah, ini tapi kan enggak jelas. Nah, maka enggak kena fidyah. Nah, kalau menutup dua-duanya baru kena fidyah. Karena kalau dia laki-laki ya kena larangan itu, kalau perempuan ya kena larangan yang satunya. Antara menutup kepala dan menutup wajah. Kalau dia laki-laki ya berarti kena fidyah karena menutup kepala. Ya, tapi belum tentu laki-laki, bisa jadi perempuan. Nah, dia kan menutup wajah, ya kena juga di situ. Jadi kalau dua-duanya dilanggar, baru kena fidyah kalau ini khunsa. Pasal itu yang ketiga, tarjilu aitasrihu sya'ri, menyisir rambut. Haraman yang ketiga, kaza'at. Dahu al-musannifu minal muharramati lakin alladhi fi syarhil muhadzabi annahu makruhun. Menyisir rambut ini musannif memasukkan dalam hal-hal yang diharamkan, akan tapi An-Nawawi rahimahullah taala di syarah muhadzab, yaitu kitab al-majmu', hukumnya hanya makruh saja. Ya, hukumnya apa? Makruh. Ini yang muktamad hukumnya makruh. Wakala haku sya'ri wa zufri, mengerik, menggaruk rambut dengan kuku. Ya, maksudnya adalah sama juga makruh. Warabi'u yang keempat. Halquhu asy'ari ay asy'ari wa natuhu au ihraquhu. Yaitu mencukur rambut, mencabut, bakar. Walaupun satu rambut saja atau sebagiannya. Atau digunting dan lain sebagainya. Wal muradu yang dimaksudkan adalah izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasyan. Yaitu yang dimaksud adalah, yang intinya adalah menghilangkan rambut. Ya. Dengan cara apapun, meskipun dia lupa atau dia jahil. Lupa ataupun jahil. Kalau ini cocoknya, konteksnya adalah fidyah ya. Padahal ini membahas tentang keharaman. Ya, ini kadang-kadang seperti ini ya. Jadi ini konteksnya kalau keharaman, tadi sudah kita sebutkan, kalau dia jadi haram, itu kan disyaratkan apa? Ilmu ya, kemudian dia amdan ya, amidan aliman bitahrim, bitahrimi kan gitu tadi ya. Nah, syaratkan dia sengaja dan tahu hukumnya. Kalau enggak berarti enggak haram. Nah, tapi di sini syarih mengatakan walau nasihan ini konteksnya ke fidyahnya, ke fidyah bukan ke keharamannya. demikian di HCL Bajuri ya. Kata beliau, hadhil ghoya inama tunasibu alfidyata lal hurmata. Liana yustaratu lal amtu wal ilmu wal ikhtiar. Ya. Karena kalau apa ini cocoknya di apa vidyah konteksnya. Walaupun lupa. Tadi kan sudah kita sebutkan kalau dia tidak terpenuhi syarat tadi amidan aliman bitahrim kemudian mukhtar dia mengetahui tidak terpenuhi ini maka tidak haram. Vidyahnya dirinci kan gitu kan. Kalau dia apa babnya itlaf menghilangkan maka tidak disyaratkan untuk dia amidan aliman. Kalau babnya yaitu tidak menghilangkan tarofu ya berhias membaguskan diri maka itu disyaratkan. Nah, kalau mencukur tadi kan kita sebutkan ada satu larangan yang dia itu sabih dia satu sisi ada unsur itlaf satu sisi unsur tarofu ya. Contohnya al-halqu wal qalm yaitu mencukur rambut dan mencukur memotong kuku. Ini tarofuh atau itlaf? Ada itlafnya, ada tarofuhnya, ya kan? Kan ada berhias dirinya, membaguskan itu. Tarofuh. Ada juga itlaf. Tapi di sini diikut ini dominannya kalau untuk apa? Untuk bercukur kemudian memotong kuku itu dominannya adalah itlaf. Dominnya itlaf. Kalau dominannya itlaf, walaupun ada unsur tarofuh di situ, tapi dia dominan ke itlaf, diukurkan hukum itlaf. Itlaf tadi gimana? Tidak disyaratkan untuk harus ingat dan amidan aliman. Tidak disyaratkan itu. Untuk wajib vidyahnya. Sehingga apa? Kalau dia lupa tetap wajib vidyah. Karena dia itlaf. Pokoknya kalau itlaf, babnya itlaf, itu meskipun dia apa nasian, kemudian jahilan, tetap wajib vidyah. Nah, di sini maksudnya wal muradu izalatu bi ayyi tariqin kana walau nasian walaupun lupa tetap wajib apa fidyah tadi sudah sebutkan karena ini motong rambut diikutkan ke itlaf meskipun ada unsur tarofuh tapi dominannya itlaf ya itlaf tadi untuk wajib bayar fidyah tidak disyaratkan harus aliman amidan jadi walaupun nasian jahilan wajib bayar fidyah. Nah, tapi di sini kan tidak membahas tentang fidyah. Ini membahas hal-hal yang diharamkan. Sehingga ini lebih baiknya dihilangkan dari teks rentetan teks di sini. Maksudnya seperti itu, ya. Karena kalau ini membahas tentang keharaman kemudian ini dicantumkan di sini, berarti ini haram walau kan nasian. Tetap haram walaupun apa? Lupa. Padahal tadi sudah kita sebutkan. Biasanya kalau untuk haram itu disyaratkan harus amidan aliman mukhtaron. Ya. Harus itu kalau haram. Jadi babnya kan nanti dosa sama enggak dosa. Kan gitu. Haram ini babnya dosa sama enggak dosa. Sehingga ini perlu ada tambahan keterangan seperti itu. Berapa ini? Tambah satu ya. Wal khamisu yang kelima taklimul azfari memotong kuku ai izalatuha min yatin aw rijlin. Memotong kuku, menghilangkan kuku baik itu yatin tangan, kuku tangan atau rijlin kuku kaki bitaklimin aw ghairi dipotong ataupun dengan yang lainnya. Yang penting dia ada izalah. Illa izaan inkasaro ba'du zufuril muhrim wa ta'adzabi. Kecuali jika dia apa patah sebagian kukunya orang yang muhrim tadi, wa ta'adzabi, dan dia terganggu dengan hal tersebut. Maka falahu izalatul munkasiri faqat. Dia hanya boleh menghilangkan yang patah tadi. Tidak boleh menghilangkan yang lainnya. Dan nanti tidak ada fidyah. Baik, kita simpan dulu. Insya Allah kita selesaikan pekan ini, insya Allah ta'ala. Ini ada paragraf yang terlewat mana ya? Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.